سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Masih dalam hadis berapa itu kemarin? Belum selesai kemarin ya. Masih dalam hadis ke-29. Thumma qala. Kemudian Nabi berkata, ala atulluka, tidakkah aku memberi petunjuk kamu kepada Mu'adzin Jabal ya, ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Nabi menawarkan kepada Mu'adzin Jabal, Mu'adz, maukah kamu aku beri petunjuk, aku arahkan pada pintu-pintu kebaikan, sebab yang bisa menyampaikan kamu pada kebaikan. Ditawari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah tameng, kata Nabi. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah itu tudfi'u, memadamkan al-khati'ata, kejelekan atau dosa. Kama yudfi'u, sebagaimana memadamkan al-ma'u, air, an-naro, api. Wa salatul rajul, dan salatnya seorang lelaki, min jawfil lail, min bima'na fi, di tengah malam. Sumatara, kemudian Nabi membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji, menghindarkan, Allah memuji orang-orang yang menghindarkan lempengnya orang-orang itu, anil madaji, dari tempat-tempat tidurnya, hatta balagha, sampai ke ayat ya'lamun. Nabi ngasih tawaran, mau enggak tak tunjukkan pintu kebaikan? Bukan urusan dunia, tapi kebaikan akhirat. Keberuntungan akhirat yang menghasilkan surga, yang menghasilkan derajat yang tinggi, yang mendapatkan nikmat yang abadi. Mau ya Rasul? Apa itu wahai Rasul? Maka Nabi menjawab pertama, as-shaumu junnah, puasa itu tameng, kata Rasul. As-shaumu mubtada, junnah khabar mubtada. Bu, jangan rame bu. Ditegur yang sampingnya itu. Wancet dah. As-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng. Maksudnya, perbanyak puasa sunnah. Khususnya hari-hari yang telah dimuliakan oleh Allah. Seperti puasa Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, puasa Asyura, tanggal 10 Muharram, puasa

ditinggalkan satu samping. Rasulullah masuk rumah ditanya, hal bagi min hasyai? Masih ada sisa enggak? Masih ada sisa enggak? Kata dia, Nabi itu maksudnya masih ada sisa belum disedekahkan, gitu maksudnya. Orang ini paham ya, Nabi nyari ada enggak daging sisa yang enggak disedekahkan. Salah paham. Kata orang ini, wallahi ma bagi aminah illa tiro. Enggak ada sisanya kecuali satu sambil tuh pada dia. Kata Nabi, wallahi kulluha bagiyat illa tiro. Tidak. Semuanya ada kecuali sambil tidak ada. Maksudnya semuanya sudah diterima oleh Allah. Kamu sedekah kambang, kamu sedekah jantung, kamu sedekah hati, kamu sedekah babat, kamu sedekah kepala, kamu sedekah daging, semuanya ada kecuali sambil tidak. Semuanya sudah sampai sama Allah menjadi pahala kecuali sambil tidak. Apa dah konten tu? Seakan-akan Nabi itu negor. Masih ada sisa enggak? Lagi anak babar pisang seneng kajeng Nabi. Ada cuma kambang itu, apa sambil tok ya ini. Enggak salah kambing ini pincang deh Yuno. Artinya pahalanya tidak sempurna sirat. Jadi orang dulu itu kalau sedekah nekat. Kalau saya kan sedekah leci, omplong itu dua ratusan tok. Kalau orang dulu itu, wakaf tanah, kayak masjid, gitu. Bangun masjid, gitu. Padahal orangnya biasa-biasa. Wakaf untuk kuburan, begitu orang dulu itu. Sama lihat orang dulu wakaf, waduh, sekarang. Sing duit tanah sarat-sarat tak tahu wakaf belas. Malah kadang-kadang lek dodol jauh regane dukur saja gak kira. Nekat orang dulu itu kalau untuk ganjaran, saudara. Kalau orang sekarang ini wedi kalau kaya ganjaran, nekat urusan dunia. Kalau beli makanan yang nikmat, makanan yang lezat, larang dituku. Mobil yang mahal, larang dituku. Mobil mewah, larang dituku. Tapi kalau ganjarannya besar, iman gak dituku. Licik orang sekarang ini. Orang dulu nekat. Karena itu orang dulu itu beruntung. Tahu gak, men? Di kantongnya sampai nonok 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Sing metu. Sebu yo susu bagi wong loro mas. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, pintu kebaikan. Wa salatul rajul min jawfil lail. Salatnya seseorang rajul, orang laki, sholatnya orang laki di tengah malam. Loh, sholatnya orang itu? Nah, yang ditawari siapa sama Rasulullah? Mu'ad bin Jabal, rajul, orang laki. Nah, karena itu bahasanya Nabi, sholatnya orang laki. Sebenarnya ada orang lanang itu, ya orang itu melebu. Sholatnya orang di tengah malam. Salatul rajul min jawfil lail. Salatul rajul jadi mubtada. Khabarnya mana? Nah, saya akan tanya tadi itu. As-sawmu junnatun. As-sawmu mubtada. Junnatun khabar mubtada. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. As-sadaqatu mubtada. Tudfi'ul khati'ah khabar mubtada. Salatul rajul min jawfil lail mubtada salatul rajul. Kabarnya mana? Kabarnya mahdzuf. Kalau sudah khabar itu dihadzaf, dimahdzuf, itu menunjukkan keutamaan yang besar. Nah, itu disebut no, gitu loh, keutamaannya. Sholat di tengah malam ini, mandek wis. Keutamaannya, gak bisa diceritakan loh sudah. Saking gedini. Is'ar bi'anna laha fadlan kabiro. Itu menunjukkan keutamaan yang besar dari Allah bagi orang yang melaksanakan sholat di tengah malam. Karena itu, Nabi membaca ayat. Nabi putnowis membaca ayat. Tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa tartafi' tatanaha, menghindarkan lempeng-lempeng mereka daripada tempat tidur di malam hari. Kenapa? Apakah main karambol, main biliar, nonton bola? Yad'una rabbahum. Mereka tidak tidur karena memohon, beribadah, ya'budun, beribadah kepada Tuhan mereka. Khaufan, karena takut daripada murka Allah. Wa tama'an, dan mengharap rahmat Allah. Orang tidur semuanya ngorok kabeh, dia bangun nangis karena takut diazab Allah dan mengharap rahmat Allah. Ini yang dipuji. Gak tahu qiyamul lail kalau sudah bal-balan kopi nih sak gelas gede mendelik mata nih sampai subuh. Bukan itu yang dipuji sama Allah. Masya Allah. Nelok bal direbut wong rolikur gitu loh. Dibiak dibela nih qiyamul lail. Coba kalau kamu baca Quran itu berancus. Karena itu jangan sampai kita ini dipermainkan tak. Urip ono ditunya sebisa. Kalau tidak digunakan untuk amal soleh, nyesel sampai akhirat nanti. Tidak apa-apa, senang bal-balan tidak apa-apa. Tapi kalau senang ibadah gitu loh. Nah kok kau berkiamulel kayak nonton bal-balan. Kiamulel kayak rong-rokan tidak tahu belas. Kok kau bersampean? Kira-kira mau ditakoni nanti di dino kiamat itu. Sopo juara bal-balan tahun ini. Kira-kira ada. Yang ditakoni, ya apa sembahyangmu, ya apa ibadahmu, itu. Kenapa Allah menciptakan untuk ibadah, bukan untuk bal-balan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan li bal-balan. Hati, halo, kok bingung ngambil wong ngono. Sandonya bingung ngambil. Subhanallah, Kanjeng Nabi ngekei ganjaran. Ngekei keterangan begini, kono sing bingung. Waduh, takiamula jenak tuh ganjaran besar. Begitu kan seharusnya. Dan semangat belas dikasih gambaran sama Nabi begitu besar pahalanya orang yang kiamula ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, selain qiyamul lail, seorang yang dipuji oleh Allah, dari apa yang telah Allah berikan rezeki, mereka itu menginfakkan bersedekah. Qiyamul lail loman, bukan qiyamul lail medit, qiyamul lail dermawan. Sembayangi Masya Allah, babe, sholatnya tapi muat diiti, na'udzubillah. Percuma. Loman dan ahli qiyamul lail itulah orang yang dipuji oleh Allah. Masya Allah.

قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يذل ما وليت ويعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وظلاً وجوداً منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بك رسولي صلى وسلم ربي علي عد الحبي وآله وصحبي عدد طاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة